Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, mempelajari ilmu ad-din, ilmu agama. Insyaallah kita lanjutkan. Ya, kajian kita membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar karya Syekh Nam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Masih membaca apa yang dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama tentang an-niyah, ya, niat. Pada pertemuan yang lalu, ya, kita telah baca bahwa al-a'mal innama tatafadalu wa ya'dhumu thawabuha bihasabi ma yaqumu biqalbil 'amil min al-iman wal ikhlas. Amalan-amalan ini bertingkat-tingkat dan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ada pada qalbu al-amil, orang yang beramal, dari keimanan, ya, keyakinan, keyakinan yang ada pada orang yang melakukan amalan tersebut. Semakin kuat keyakinannya, semakin kokoh keyakinan dia. 6. Bahwa amalan tersebut adalah amalan yang mulia, yang akan mendatangkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wal ikhlas, semakin ikhlas seseorang di dalam melakukan amalan tersebut, semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai seorang yang memiliki niatan yang jujur, yang benar dalam niatannya. 6. Ia akan mendapatkan pahala dengan niatan tadi, walaupun dia memiliki udzur, ya, ya, karena sakit, safar atau yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, wal ihsanu ilal khalqi bil mali wal qawli wal fi'li khairun wa ajrun wa thawabun 'indallah. Al ihsan, berbuat ihsan, berbuat baik kepada makhluk, ya, manusia, hewan termasuk, bil mal, berbuat baik dengan harta, wal qaul, dengan ucapan, wal fi'l, dengan perbuatan. Khairun adalah kebaikan, wa ajrun, dan padanya ada pahala, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini walaupun tanpa niat. Walaupun tanpa niat. Walakinnahu ya'dumu thawabuhu bin niyyah. Dan hal itu akan semakin besar pahalanya dengan niat. Dengan niat. Ini terkait dengan apa? Al-ihsan ilal khalq. Berbuat baik kepada makhluk dengan memberi harta atau dengan nasihat, ya, ucapan-ucapan, dengan perbuatan-perbuatan membantu meringankan beban saudaranya. Kata Syekh, itu adalah kebaikan dan pahala serta ganjaran di sisi Allah. Dan hal itu akan semakin besar pahalanya dengan niat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bertadilakan dengan ayat ini. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan-pembicaraan mereka illa, kecuali seseorang yang memerintahkan untuk bersedekah. Au ma'rufin, memerintahkan perkara yang ma'ruf, yang baik. Au atau islah, nam perdamaian, perbaikan antara manusia. Ai fa innahu khairun. Ya, kata Syekh, nam ai yaitu hal tersebut khair, ya, kebaikan. Naam. Orang yang memerintahkan untuk bersedekah, untuk berbuat baik, melakukan islah, mendamaikan antara manusia yang berselisih. Ini padanya khair, kebaikan. Dan ini merupakan bentuk ihsan. Ihsan. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, ya, lanjutan ayatnya, waman wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut ibtigha'a mardatillah, dia niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi, niscaya kami akan berikan kepadanya ajran 'azima, pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Nah, ini dipahami, ya, pendalilan ayat ini. Nah, awal ayat Allah menyatakan la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada banyak, pada kebanyakan pembicaraan mereka, ya, manusia, kecuali, nah, ya, kecuali seorang yang memerintahkan untuk sedekah atau memerintahkan untuk perkara yang baik, ma'ruf, yang lainnya selain sedekah, atau islah, mendamaikan antara manusia. Maka pada perkara-perkara ini ada kebaikan. Walaupun apa? Tanpa niat. Tanpa niat. Dia tanpa meniatkan menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah ditulis sebagai kebaikan. Dan barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut, dia niatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Niscaya pasti akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Farattabal ajral 'azima 'ala fi'li dzalik ibtigha'a mardatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar atas perbuatan-perbuatan tersebut ibtigha'a mardhatillah, dikarenakan dia meniatkan, menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini pendalilan ayat ini. Nah, dengan sebab niat, nah, menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ihsan yang ia lakukan. Fil Bukhari marfu'an, di dalam Sahih Bukhari, hadis yang marfu', hadis sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addaha Allahu anhu. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah." Barang siapa yang mengambil harta-harta manusia dan ia niatkan untuk menunaikan harta tersebut, mengembalikan harta tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan harta tersebut kepada nam sahibul haq, orang yang memiliki hak. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia, ia niatkan untuk menghilangkan, membinasakan harta tersebut, tidak mengembalikannya, niscaya Allah akan membinasakan harta tersebut. Dia tidak bisa mengembalikan harta manusia. Naam. Barakallahu fikum. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa siapa saja yang mengambil harta manusia, ya seperti berhutang, dia berhutang kepada saudaranya dan dia niatkan akan mengembalikan harta tadi, pinjaman tadi, akan dikembalikan. Niscaya Allah akan mudahkan baginya apa? Untuk menunaikan hutang ini tadi, mengembalikan hutang ini tadi. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengambil harta saudaranya, berhutang pada saudaranya, namun ia berniat apa? Membinasakan harta ini, tidak mau mengembalikan. Niscaya Allah akan binasakan, hancurkan harta ini tadi. Fanzur, perhatikanlah, kaifa ja'ala niyyata salihata sababan qawiyan lirizqi wa ada'illahi anhu. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat yang saleh, niat yang benar, niat yang baik ini sebagai sebab yang kuat, sebab yang kuat mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kuat Allah akan menunaikan hutang ini tadi, tanggungan ini tadi. Ini dengan niat yang salehah, niat yang benar, yang baik. Merupakan sebab yang kuat yang dengannya ia akan mendapatkan rezeki, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mudah untuk menunaikan tanggungan dan mengembalikan harta saudaranya. Wa ja'ala niyyata sayyi'ata sababan litalafi wal itlaf. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat yang jelek sebab sebagai sebab binasanya, hilangnya harta rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan niat yang jelek, enam, Allah jadikan sebab rizki nikmat Allah ini apa? Akan hilang. Akan hilang. Akan hancur dari dirinya. Barakallahu fikum. Wa kadzalika tajri niyyatu fil mubahat. Kemudian bahasan salahnya, dan begitu pula niat ini berlaku pada perkara-perkara yang mubah, yang boleh, yang hukum asalnya apa? Boleh. Ini berlaku niat. Artinya dengan niat akan mendapatkan pahala. Wal umur ad-dunyawiyah, dan juga berlaku pada perkara-perkara duniawi, terkait dengan dunia. Ini hukum asalnya. Fa inna man qasada bi kasbihi wa a'malihi ad-dunyawiyah wal 'adiyah al-isti'anata bidzalika 'ala al-qiyam bi haqqillah wa qiyamihi bil wajibat wal mustahabbat. Karena sesungguhnya barang siapa yang meniatkan dengan upayanya dia, usahanya dia, dengan amalan-amalan duniawiyah yang ia lakukan, atau amalan-amalan adiyah, kebiasaan yang ia lakukan, ia niatkan al-isti'anah, nam, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bidzalik, dengan perkara-perkara ini tadi. Alal qiyam, di dalam menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajiban-kewajiban, mustahabbat, perkara-perkara yang sunnah, yang mustahab, ia niatkan ya, di dalam melakukan perkara-perkara duniawi, usaha dia ya, kemudian kebiasaan dia yang ia lakukan ini dalam rangka isti'anah, meminta pertolongan di dalam menegakkan hak Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang Allah syariatkan. Wastashaba bihadihi niyyata salihah fi aklihi, dan ia pun berusaha mengiringi enam niatan yang saleh ini fi aklihi, pada enam makan dia. Nah, ketika makan ia iringi dengan niatan yang saleh, niatan yang baik. Wasyurbihi, enam makannya dia. Naumihi, tidurnya dia. Warohatihi, istirahatnya dia. Wa makasibihi, dan juga pada usaha-usaha yang ia lakukan. Enam, ia iringi dengan apa? Niatan yang baik ini. Ia makan, minum, ia niatkan apa? Agar kuat, bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menjalankan sholat, sholat wajib, sholat sunnah ya, sholat dengan berjamaah, untuk menuntut ilmu. Dan juga ketika dia hendak tidur, ya niatkan tidurnya ia, nah, agar setelah bangun ini fresh. Nah, fresh, bisa melakukan dan menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban-kewajiban dan mustahabbat ya, perkara-perkara yang mustahabbat, yang sunnah. Nah, dalam usaha dia juga ya, mencari rizki, bekerja, ia niatkan ini. Nah, untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inqalabat 'adatuhu 'ibadat, yang asalnya adalah adat, kebiasaan, perkara yang boleh, yang mubah, ini menjadi ibadah. Menjadi ibadah dengan niat tadi. Wa barakallahu lil abdi fi a'malihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah. 6. Bagi seorang hamba pada amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya, aktivitas-aktivitasannya yang ia lakukan. Ini mendapat barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fataha lahu min abwabil khair war rizqi umuran la yahtasibuha. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuknya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rizki. Ya, perkara-perkara yang enam ia tidak menyangkanya. Tidak ia sangka-sangka. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, pintu rezeki dengan sebab apa? Niatan ini tadi. Wala takhturu lahu ala bal. Nah, perkara-perkara yang tidak pernah terbetik di dalam kalbunya, dalam hatinya. Allah mudahkan perkara-perkara yang lain, ya. Kebaikan-kebaikan yang lain Allah mudahkan. Rizki juga Allah mudahkan. Nah, ini dengan sebab niat. Naam, barakallahu fikum. Wa man fatadhu hadhihi niyyatu salihatu li jahlihi wa tahamunihi fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang luput darinya niatan yang baik ini, 6, luput dari dirinya niatan ini, dijahlihi, mungkin karena kejahilan, karena ketidaktahuan dia tentang perkara apa? Niat. Atau dia tahu namun tahawunihi, menyepelekan, meremehkan masalah ini tadi. Maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, ya, janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Ya, karena kejahilan dia, atau karena ia meremehkan, nah, menganggap remeh perkara niat. Nah, wa fi sahih, dan di dalam kitab as-sahih Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa beliau bersabda, innaka lan ta'mala amalan tabtaghi bihi wajhallahi illa ujirta alaihi hatta ma taj'aluhu fi fiyim ra'atik. Ini hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, 6, ketika sakit. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin berwasiat karena beliau memiliki harta yang banyak, adapun ahli warisnya hanya satu perempuan. Ingin berwasiat menyotahkohkan separuh dari harta yang ia miliki. Nah, maka Rasul melarangnya, jangan. Nah, kemudian sepertiga, atsuluts, atsuluts katsir, sepertiga ini sudah banyak. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis mengatakan, innaka, sesungguhnya kamu wahai Sa'ad, tidaklah melakukan suatu amalan tabtaghi bihi wajh Allah, yang engkau niatkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta alaih, melainkan pasti engkau akan diberi pahala karenanya. Hatta sampai-sampai ma taj'aluhu nam, apa saja yang engkau letakkan, ya, suapkan pada mulut istrimu, ini juga mendapatkan pahala. 6. Mencari ma'isyah, ya, sebagai infak untuk keluarganya, ini perkara yang wajib bagi seorang suami. 6. Hukumnya wajib memberikan kecukupan, ya, sesuai dengan kemampuan dalam hal makanannya, ya, makanan pokok, ya, sandang pangan. Nah, namun di sini, nah, barakallahu fikum, dengan niatan tadi tabtaghi bihi wajh Allah, mengharapkan pahala, kita bekerja kemudian berusaha mencukupi keluarga kita. Nah, tujuannya apa? Mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pahalanya semakin besar. Semakin besar. Nah, barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, ya, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada apa? Kerabat. Kepada kerabat yang membutuhkan. 6. Ini pahalanya sangat besar. Pahala karena sedekah, ya, pahala karena 6 kekerabatan. Ya, menyambung silaturahmi. Barakallahu fikum. Fa 'ulima bihadza, sehingga diketahui dengan ini, anna hadzal haditsa, bahwa hadis ini jami'un li umuril khair kulliha, mencakup seluruh perkara-perkara kebaikan. Nah, kalau hadis ini hadis Umar bin Khattab, innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ila akhirih, ini adalah hadis yang jami', mencakup, ya, menjelaskan seluruh perkara-perkara kebaikan. Fahaqiqun bil mu'min, maka sepantasnya bagi seorang mu'min, alladhi yuridu najata nafsihi wa naf'aha, yang ingin, ya, seorang mu'min yang ingin 6 mendapatkan keselamatan dirinya, wa naf'aha, dan kemanfaatan bagi dirinya, an yafhama ma'na hadzal hadis, untuk memahami makna hadis ini, ya, memahami makna hadis ini, wa an yakuna al-amalu bihi nusba 'ainaihi fi jami'i ahwalihi wa awqatihi, dan hendaknya amalan-amalan ini dipancangkan di hadapan kedua matanya, fi jami'i, pada seluruh keadaan dia dan pada seluruh waktu-waktu dia. 6. Amalan-amalan soleh hendaknya selalu apa? Ia 6. Berada di hadapannya. 6. Ketika ingin melakukan perkara yang adah, biasaan, yang hukumnya mubah. 6. Kita niatkan apa? Amalan-amalan soleh. Nah, dengan makan seperti contoh tadi, makan, ya, niatkan apa? Agar 6. Kuat badannya untuk menjalankan sholat berjamaah, ya, sholat sunnah yang lainnya. 6. Kemudian ia bekerja, juga ia niatkan untuk apa? Mencukupi keluarga. mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya tadi. Nah, sehingga amalan-amalan yang hukumnya asalnya mubah, boleh-boleh saja atau ada kebiasaan, menjadi apa? Ibadah dengan niat ini tadi. Nah, dan saya mengingatkan hendaknya amalan-amalan ini berusaha untuk teringat ya di dalam dirinya, di seluruh keadaan dia dan di seluruh waktu-waktu yang ada. Wallahu a'lam bisawab. Ya, dengan ini telah kita selesaikan ini penjelasan tentang hadis yang pertama. Hadis yang pertama, barakallahu fikum. Ya, dan ya diharapkan ini ikhwah menghafal. Karena hadisnya ringkas ya. Nah, menghafal. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya antum baca hadis yang pertama ya, sebelum kita mulai kajian ya, sebelum mulai kajian antum baca hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami dengan baik, bisa sebagai motivasi baik anak pribadi dan juga antum semuanya untuk terus berusaha memperhatikan niat-niat kita. Perhatikan niat-niat kita di setiap keadaan dan setiap waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu. Soalnya enggak ada pertanyaan ya terkait dengan hadis. Mungkin ada yang kurang jelas. Kalau tidak ada, kita cuma sampai di sini. Ya, tafadhalu barakallahu fikum.